Bersedih bila dia pergi meninggalkan kamu, karena ada aku yang di sini menemanimu. Kau begitu pantas untuk dicinta, tak seharusnya hatimu terluka. Sudah lupakan